Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dan ayahnya. Sebuah kitab yang sangat bagus menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaidah-kaidah memahami nama-nama dan sifat Allah. Setelah selesai pembahasan kaidah-kaidah, barulah insyaAllah kita akan memasuki satu persatu pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya secara lebih mendetail. Jadi kita masih dalam pembahasan kaidah. Kita akan memasuki pasal yang ke-11. Qaidatun Asma'ullahi Ta'ala A'lamun wa Awsafun. Sebuah kaidah penting bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jalla itu adalah nama-nama sekaligus sifat, nama-nama yang mengandung sifat. Ini kaidah penting. Sebagaimana juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bahwa setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah bisa dinamakan pada Allah. Tidak setiap sifat Allah bisa dinamakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekarang kita pelajari kaidah ini secara lebih detail. Setiap nama Allah mengandung sifat. Setiap nama Allah juga sifat Allah. Makanya ini sekaligus juga jawaban terhadap orang-orang yang membatasi sifat Allah itu hanya ada 20. Padahal setiap nama Allah mengandung sifat. Dan sudah dimaklumi nama Allah 99 nama. Padahal itu pun bukan sebuah pembatasan. Sebagaimana sudah kita bahas penyebutan Nabi SAW, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa mengihsaknya, kita akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Itu bukan sebuah pembatasan. Masih ingat ya, pembahasan sebelumnya tentang hadis ini. Hadis Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Barang siapa mengihsak. Ihsak itu bukan sekedar menghafal, tetapi memahami maknanya dan menggunakannya dalam doa dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Jadi hadis ini Nabi SAW mengatakan 99. Itu pun bukan sebuah pembatasan. Nama Allah lebih dari 99. Artinya seandainya nama Allah 99 saja, berarti minimal 99 sifat yang terkandung di dalamnya. Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Jadi tidak benar dan bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila membatasi sifat Allah hanya 20. Malah sebagian lagi hanya mengatakan 7 saja sifat Allah. Ada satu lagi yang lebih parah, hanya 1 sifat Allah. Jadi yang membatasi 20 itu namanya kaum Asy'ariyah. yang membatasi 7 ahlul kalam yang lain, Maturidiyah dan lain-lain. Yang cuma satu itu namanya Jahmiyah. Jahmiyah mengimani hanya satu sifat Allah. Apa itu? Berwujud. Allah berwujud. Karena kalau mereka tidak beriman dengan satu sifat ini, berarti enggak beriman kepada Allah sama sekali. Iya. Ini semua golongan-golongan sesat. Belum ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah kaidah penting, Asmaullahi Ta'ala a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang mengandung sifat. Nama-nama dan sekaligus sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian setiap nama Allah adalah tanda terhadap zat Allah. Setiap nama Allah menuju atau mengarahkan kita kepada satu zat. Jadi walaupun nama Allah banyak, bukan berarti zatnya banyak. Zatnya hanya satu, tetapi sifatnya banyak, sebanyak nama-namanya tersebut, bahkan lebih. Karena tadi kita katakan kaidah, setiap nama Allah mengandung sifat Allah, tapi tidak setiap sifat Allah dinamakan kepada Allah. Tidak setiap sifat Allah dinamakan kepada Allah. Contohnya jemaah sekalian, Allah memiliki sifat Al-Ghadab, marah. Tapi enggak ada nama Allah pemarah, sang pemarah, tidak ada. Tidak ada nama Allah sang pemarah. Allah memiliki sifat Ghadab, marah. Marah kepada orang-orang yang pantas dimurkai, orang-orang kafir atau para pendosa. Tapi tidak ada nama Allah yang maha pemarah. Tidak ada. Tidak ada nama Allah yang maha pemarah. Iya. Jadi tidak semua sifat Allah menjadi nama Allah, tapi setiap nama Allah menjadi sifat Allah Azza wa Jalla. Iya. Setiap nama Allah terkandung padanya sifat, tapi tidak setiap sifat Allah kita kemudian namakan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Oleh karena itu, sifat Allah pasti lebih banyak daripada nama Allah. Pasti lebih banyak daripada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Yang kemarin atau pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah kita jelaskan pembagian-pembagian sifat. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Iya. Sifat dzatiyah itu juga terbagi dua. Dzatiyah khabariyah, dzatiyah ma'nawiyah. Dzatiyah khabariyah artinya kita enggak akan paham, enggak akan ngerti kecuali Allah kabarkan. Sedangkan dzatiyah ma'nawiyah dapat kita pahami. Contohnya apa? Dzatiyah khabariyah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Enggak mungkin kita tahu kalau Allah tidak kabarkan kepada kita. Nah, itu juga disebut sifat. Itu juga disebut sifat. Yang pada makhluk disebut anggota tubuh, tapi pada Allah disebut sifat Allah Azza wa Jalla, sifat dzatiyah khabariyah. Iya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kecuali enggak mencatat, berarti hafalannya kuat. Jadi sifat itu pasti lebih banyak daripada nama-nama Allah, karena setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama Allah Azza wa Jalla. Belum lagi sifat khabariyah yang kita mungkin menganggap itu bukan sifat, tapi pada Allah itu disebut sifat. Sifat khabariyah Allah, sifat dzatiyah khabariyah, tapi pada makhluk disebut anggota tubuh. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Hayy, yang maha hidup, pastilah Allah memiliki sifat Al-Hayat, sifat kehidupan. Apabila Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha Mendengar, pastilah Allah memiliki sifat As-Sam'u, sifat yang Maha Mendengar. Apabila Allah memiliki nama Al-Basir yang Maha Melihat, pastilah Allah memiliki sifat Al-Basar, melihat. Demikian seterusnya. Allah memiliki nama Ar-Rahman, memiliki sifat rahmat, kasih sayang, dan seterusnya. Baik. Nah, jemaah sekalian, Syekh kemudian akan membuktikan kepada kita dengan 7 bentuk dalil. 7 bentuk dalil yang menunjukkan setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla mengandung sifat-sifat. Mengandung sifat-sifat. Ini penting kita pelajari. Karena setiap kita dapatkan satu nama Allah, kita pelajari sifat yang terkandung di dalamnya, maka itu akan memberikan pengaruh pada keimanan kita, akan memberikan pengaruh kepada ketakwaan dan ibadah kita. Begitu pula insyaAllah dalam penyebutan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW pada bab ini, kalau kita renungkan, kita pahami dengan baik, maka itu akan menambah keimanan kita. Iya. Maka di sini Syekh akan menyebutkan 7 bentuk dalil. 7 bentuk dalil yang menunjukkan nama-nama Allah terkandung padanya sifat-sifat Allah. Bentuk yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita bahwa seluruh nama-namanya husna. Seluruh nama-namanya husna. Apa itu husna? Balighatun fil husni tamamihi wa kamalihi. Husna itu artinya sampai pada puncak keindahan atau puncak kebaikan, yang paripurna lagi sempurna. Artinya apa? Mungkin kalau kita sederhanakan bahasanya adalah maha baik, maha sempurna, atau maha indah. Maha indah, maha baik, maha sempurna. Itu arti husna. Dan artinya juga, apabila nama-nama Allah husna, maka tidak mengandung kejelekan sedikit pun. Tidak mengandung aib sedikit pun. Lalu kenapa dikatakan nama-nama Allah itu husna? Lishtimaliha ala awsafil kamal wa nu'util jalal. Karena setiap nama Allah mengandung sifat-sifat, mengandung sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Mengandung sifat-sifat yang mulia. Jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting, bahwa setiap nama Allah pasti menunjukkan sifat yang sempurna. Sehingga kalau kita dapatkan orang bilang itu nama Allah tapi enggak menunjukkan sifat yang sempurna, atau mengandung makna yang bercabang, atau mengandung makna yang bercabang, bisa jadi bermakna sempurna, bermakna baik, bisa jadi bermakna buruk, pasti itu bukan nama Allah. Saya ulangi, kalau kita dapatkan orang menyebut tentang Allah, Allah itu maha begini, maha begitu. Sekarang kita lihat, apa artinya? Pertama, kalau dia tidak mengandung arti yang baik, pasti itu bukan nama Allah. Yang kedua, kalau dia memiliki 2 cabang makna, makna baik dan makna buruk, itu juga bukan nama Allah. Contohnya apa? Orang menamakan Allah dengan maha keren. itu pasti bukan nama Allah. Kenapa? Dia mengandung makna baik dan makna buruk. Ya, keren kalau dalam kamus bahasa Indonesia, nanti antum bisa lihat lagi, itu ada makna baiknya, ada makna buruknya. Iya. Demikian seterusnya. Ini kaidah penting. Kenapa? Karena nama Allah semuanya husna, mengandung kebaikan saja, tidak mengandung dua makna, makna baik, makna buruk. Beda dengan sifat. Kalau sifat Allah, sifat Allah itu ada dua bentuk. Sifat Allah ada dua bentuk. Yang pertama, sifat yang sempurna dilihat dari sisi manapun, tidak memiliki kekurangan. Yang kedua, sifat yang sempurna hanya dilihat dari satu sisi. Hanya dilihat dari satu sisi. Sisi yang kedua tidak sempurna, maka itu bukan sifat Allah. Sekarang saya berikan contoh. Contohnya sifat penyayang. Dilihat dari sisi manapun, tidak ada kejelekan sifat penyayang. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ada sifat Allah, dia sempurna, tapi hanya dipandang dari satu sisi. Contohnya apa? Sifat makar. Makar ini adalah sifat sempurna kalau dipandang dari satu sisi. Tapi dia adalah sifat kurang, tidak sempurna, dipandang dari sisi yang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau kita katakan Allah berbuat makar kepada orang-orang kafir, maka itu sempurna. Tetapi Allah tidak mungkin berbuat makar kepada orang-orang baik, orang beriman, orang soleh. Itu bukan sifat Allah. Makanya ini adalah sifat yang kita enggak boleh menyebutkan kepada Allah secara mutlak. Secara mutlak. Kita enggak boleh kita katakan Allah punya sifat makar. Tapi lanjutkan kalimatnya. Allah punya sifat makar terhadap orang-orang kafir. Dipahami? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makar Allah. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar kepada mereka. Enggak boleh kita katakan Allah bersifat berbuat makar. Kalimat sampai situ belum tepat. Karena makar kepada siapa? Lanjutkan kalimatnya, makar kepada orang-orang kafir. Nah, ada bentuk yang ketiga. Jadi ini tiga macam bentuk sifat. Pertama, sifat yang sempurna secara mutlak, dilihat dari sisi manapun. Yang kedua, sifat yang sempurna dari satu sisi, tapi tidak sempurna dari sisi yang lain. Maka yang pertama disifatkan kepada Allah secara mutlak, yang kedua tidak disifatkan kepada Allah secara mutlak. Enggak boleh kita katakan Allah berbuat makar, sampai di situ saja. Lanjutkan kalimatnya. Ada satu lagi yang ketiga. Sifat yang kurang, tidak sempurna, dilihat dari sisi manapun. Dilihat dari sisi manapun. Contohnya apa? Sifat khianat. Allah tidak pernah berkhianat. Walaupun orang kafir mengkhianati Allah, Allah tidak mengkhianati mereka. Karena sifat khianat itu tercela, dilihat dari sisi manapun. Berkhianat kepada kawan tercela, berkhianat kepada musuh juga tercela. Maka Allah tidak punya sifat khianat. Iya. Makanya ada sebuah hadis, addil amanata ala man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Karena khianat itu tercela. Jadi ini tiga bentuk sifat. Pertama, disifatkan kepada Allah secara mutlak. Yang kedua, tidak secara mutlak. Yang ketiga, tidak boleh disifatkan kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, sekarang tiga bentuk sifat ini kita hubungkan dengan nama Allah. Yang pantas menjadi nama Allah hanya yang pertama. Hanya yang pertama. Secara mutlak itu baik, tidak mengandung keburukan dan kejelekan sedikit pun. Makanya walaupun Allah punya sifat makar kepada orang-orang kafir, Allah tidak bernama Al-Makir. yang maha membuat makar, tidak. Dipaham ini? Kalau enggak paham, dengar lagi rekamannya. Saya sarankan baca buku bagus, di antaranya Syarah Aqidah Wasithiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau menjelaskan mungkin lebih rinci, lebih enak, lebih memahamkan. Itu saya baca bahasa Arabnya, enggak tahu kalau terjemahannya. Iya. Jadi sifat itu ada tiga macam. Yang pertama, mutlak disifatkan kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh mutlak. Yang ketiga, enggak boleh sama sekali disifatkan kepada Allah. Yang berhak menjadi nama Allah atau yang sesuai, yang cocok dengan nama Allah, hanya bagian yang pertama. Yang kedua, walaupun bisa menjadi sifat Allah, tapi enggak boleh dinamakan kepada Allah. Seperti contoh tadi, Allah berbuat makar, itu sifat Allah. Kepada orang-orang kafir, Allah berbuat makar. Tapi enggak boleh kita namakan Allah dengan yang maha membuat makar. Dan itu bukan nama Allah. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah penting untuk mengenal nama Allah. Pantaskah nama itu dinamakan kepada Allah? Atau dijadikan terjemahan terhadap nama Allah? Ini juga harus kita pertimbangkan. Kalau kita mau jadikan bahasa kita sebagai terjemahan nama Allah, yang harus kita pertimbangkan, terjemahan itu tidak mengandung makna yang buruk. Walaupun di satu sisi mengandung makna yang baik. Ya. Subhanallah, ini luar biasa mereka namakan dan sifatkan kepada Allah. Allah maha keren, Allah sok sweet, Allah mak comblang. Naudzubillah. Ya, Allah online 24 jam dan seterusnya. Ini kata-kata yang semuanya mengandung baik, mengandung buruk. Mengandung baik, mengandung buruk. Ya, mungkin yang dia maksudkan baik, tapi kandungan buruknya ada. Bahkan bisa jadi kandungan buruknya lebih besar. Maka tidak pantas dinamakan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi enggak main-main. Dan dalil kaidah pertama ini atau bentuk dalil yang pertama itu di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mereka akan mendapatkan pembalasan atas perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini mengatakan Allah dialah pemilik nama-nama yang maha indah. Kemudian Allah memberi peringatan kepada kita agar meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya tersebut. Dan subhanallah, ternyata yang menyimpang di dalam nama-nama Allah dan terlanjur dikenal sebagai para ustadz, para da'i, bahkan da'i kondang, itu sangat banyak. Dan Allah dalam ayat ini, surat Al-A'raf ayat 180 mengatakan, tinggalkan mereka. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan mereka yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Contoh jemaah sekalian, yang menyimpang dalam nama Allah, menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Sebagaimana kata Al-A'mash, imam besar ahli hadis dari generasi tabi'in, Al-Imam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash rahimahullah ta'ala, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Termasuk penyimpangan dalam nama-nama Allah, mereka masukkan ke dalam nama Allah yang bukan bagian darinya. Atau sebaliknya, termasuk juga penyimpangan yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang mengimani nama Allah, tapi dia tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Maka perhatikan ayat ini, Al-A'raf 180. Allah mengatakan, tinggalkan mereka. Artinya, jangan jadikan mereka sebagai rujukan. Jangan jadikan mereka sebagai guru-guru kita. Ini penyimpangan dahsyat. Besar sekali. Dalam masalah tauhid. bukan sekedar dia salah fatwa dalam masalah fikih atau masalah rumah tangga. Ini masalah tauhid. Kata Allah, tinggalkan mereka. Nah, contoh lain, dia imani nama Allah, tapi dia tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Apa contohnya? Dia percaya Allah memiliki nama Al-Ali, yang maha tinggi. Tapi dia tidak mengimani sifat Allah, Uluwudzat, zatnya tinggi di atas segala sesuatu. Ini contoh penyimpangan dalam nama Allah. Dia percaya Allah punya nama Al-Ali, yang maha tinggi. Tapi dia tidak mengimani Allah berada di atas segala sesuatu. Seperti yang diimani oleh Nabi SAW dan para sahabat. Allah di atas segala sesuatu. Di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Itu termasuk makna nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Tapi dia mengatakan, Allah enggak bisa dikatakan di atas. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Ini semua ucapan-ucapan yang sama sekali tidak pernah dikatakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa beliau dikatakan Allah di atas arsy, di atas langit. Dan ini juga akidah seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk imam yang empat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wa anna allaha ala arshihi fi sama'ihi. Dan Allah di atas arshnya, di langitnya. Mereka mengaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, tapi tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Malah mengikuti akidahnya orang yang hidup setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih dekat hidupnya kepada generasi sahabat, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini contoh lain, orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, maka Allah mengatakan wadzarul ladzina yulhiduna fi asmaihi. Tinggalkan mereka, orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut. Baik, jemaah sekalian, ini bentuk dalil yang pertama yang menunjukkan nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Kemudian yang kedua, kata Syekh, ikhbarullahi an nafsihi bitafarrudihi bil mathalil a'la. Pengabaran Allah tentang dirinya bahwa dia esa di dalam al mathalul a'la. Di dalam al mathalul a'la. Apa itu al mathalul a'la? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan al kamalul mutlaq min kulli wajhin. Kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Itulah makna al-mathalul a'la. Bahwa hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Tidak ada makhluk yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Makhluk mungkin sempurna di satu sisi, tapi di sisi lain penuh kekurangan. Tidak ada yang sempurna dari segala sisi secara mutlak. Iya, hanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, walillahil mathalul a'la. Dan hanya Allah yang memiliki al-mathalul a'la, kesempurnaan yang mutlak. An-Nahl 60. Ayat yang sama di surat Ar-Rum ayat ke-27 dengan lafaz yang sama. An-Nahl 60 dan Ar-Rum ayat 27. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan kesempurnaan yang mutlak adalah as-sifatul 'ulya lillahi subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang maha tinggi. Sifat-sifat Allah yang maha tinggi itulah yang dimaksud dengan kesempurnaan yang mutlak. Iya. Oleh karena itu, apabila Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka kesempurnaan sifat yang terkandung dalam nama tersebut pastilah juga Allah memiliki. Baik, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, ma warada fil Quran min itsbatil hamdillahu subhanahu wa tafsil mahamidihi. Ayat-ayat dalam Al-Quran tentang penetapan sifat pujian baginya dan perincian sifat-sifat pujian tersebut. Jadi Al-Quran menetapkan sifat pujian bagi Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang pantas dipuji, bahkan diberikan perincian. Contohnya, nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah nama Allah. Apa arti Al-Wahhab? Yang Maha Memberi. Al-Wahhab itu nama Allah. Jadi Al-Wahhab itu nama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sebagian orang, mereka tambahkan huruf ya di belakang. Jadi apa namanya? Wahabi. Jadi perbuatan mereka ini enggak beradab kepada Allah. Kenapa? Karena maksud mereka untuk menjelek-jelekan orang. Itu enggak beradab kepada Allah. Karena orang yang hendak mereka jelek-jelekan itu namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi bukan namanya yang mereka ambil. Bukan namanya Muhammad. Justru mereka ambil ujungnya, nama Allah. Dan Abdul Wahhab itu sebenarnya bukan namanya juga, nama ayahnya. Ya, jadi begitu cara mereka. Makanya kata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, ulama besar, ulama Ahlus Sunnah di Mesir, alumni Al-Azhar, beliau mengatakan ini dari segi bahasa saja sudah salah. Dari segi bahasa sudah salah. Iya. Karena Al-Wahhab itu nama Allah. Yang kedua dari segi adab, itu enggak beradab kepada Allah. Nama Allah digunakan untuk menjelek-jelekkan orang. Iya. Dan yang ketiga, dari sisi makna pun mereka menjelek-jelekkan ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu jelas lebih salah. Dan kemudian dilihat juga dari sisi sejarah. Yang pertama, memberi julukan Wahabi ini adalah penjajah Inggris. Penjajah Inggris. Kenapa? Karena ada jamaah haji, makin banyak jamaah haji pulang dari Makkah, ternyata mereka selama melakukan ibadah haji, bukan hanya berhaji, tapi juga belajar ilmu agama. Setelah pulang, mereka yang mengobarkan semangat jihad melawan penjajah Inggris di India. Lalu Inggris mengatakan ini terpengaruh pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka mereka disebut Wahabi. Ya, bahasa Inggrisnya Wahabism. Wahabisme. Ya, kurang lebih seperti itulah. Makanya Buya Hamka mengatakan di Indonesia juga begitu. Yang menggunakan istilah Wahabi pertama sekali adalah penjajah Belanda untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin. Ini jangan lupa sejarah. Untuk melemahkan perjuangan kaum muslimin, maka mereka sebut ini aliran Wahabi. Ya. Dan memang seperti itu juga yang terjadi di Indonesia. Seperti yang di India. Contohnya, yang mengilhami perjuangan Imam Bonjol dan Diponegoro. Imam Bonjol itu guru-gurunya, ya, Haji Miskin dan lain-lain, mereka belajar kepada murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menunaikan haji. Ketika mereka pulang, mereka yang mengubarkan semangat jihad. Nah, Imam Bonjol ini salah satu murid mereka. Begitu pula Diponegoro, ya, Kiai Mojo dan lain-lain, mereka pergi belajar bertahun-tahun di Makkah. Mereka bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian mereka pulang mengobarkan semangat jihad, termasuk Diponegoro ini yang mengikuti semangat tersebut. Ya, itu semangat perjuangan bangsa Indonesia. Makanya kata Buya Hamka, ini alat penjajahan. Ya, baik, bukan itu pembahasan kita ya. Kita kembali. Nah, jemaah sekalian, Al-Wahhab itu nama Allah. Dan dalam Al-Quran, Allah memberikan rincian. Rincian terhadap nama Al-Wahhab. Di antaranya dalam firman-Nya, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam pada surat Ibrahim ayat ke-39. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku wahabali. Ini perincian makna nama Al-Wahhab, wahabali. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pada umurku yang sudah tua, yaitu dua orang anak, Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengarkan doa. Iya. Jadi ayat ini menunjukkan nama Allah Al-Wahhab yang maha memberi, betul-betul dia maha memberi. Bukan hanya punya nama, tapi enggak suka memberi. Jadi Allah punya nama Al-Wahhab yang maha memberi, punya juga sifat memberi kepada hamba-hambanya. Buktinya apa? Ayat ini, Nabi Ibrahim AS sudah tua, tapi Allah masih menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadanya. Wa min asma'i subhana al-khaliq. Kemudian nama Allah yang lain al-khaliq, yang maha mencipta. Nah sekarang kita lihat rinciannya. Rincian sifat mencipta dalam surat Al-An'am ayat pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Itu rincian dari nama Allah Al-Khaliq. Dalam Al-Quran banyak rinciannya. Dalam satu ayat ini saja disebutkan empat rincian. Allah, pertama Allah menciptakan langit, kedua Allah menciptakan bumi, ketiga Allah menciptakan kegelapan, yang keempat Allah menciptakan cahaya. Jadi enggak mungkin punya nama Al-Khaliq tapi tidak punya sifat mencipta. Kemudian Al-Quddusus Salam, Al-Quddus yang maha suci. As-Salam yang maha selamat dari semua aib. Jadi Al-Quddus dan As-Salam memiliki kemiripan. Al-Quddus yang maha suci. Artinya apa? Maha suci dari semua sifat-sifat yang tercela. As-Salam yang maha selamat. Maknanya maha selamat dari semua sifat-sifat yang tidak terpuji. Maka diantara perinciannya dalam surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Ini pensucian. Ini termasuk dalam makna Al-Quddus, maha suci. As-Salam, maha selamat. Maha suci dari aib, maha selamat dari aib. Apa itu aib? Mempunyai anak. Kalau bagi Allah, mempunyai anak itu aib. Kalau bagi manusia, enggak punya anak, berarti mandul. Itu sebuah aib. Bagi sebagian orang dianggap sebagai aib. Tapi bagi Allah, justru sebaliknya. Kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, berarti dia menghina Allah. Aib bagi Allah. Makanya, itulah sebabnya kita enggak boleh bersikap loyal kepada orang kafir. Orang kafir itu menghina Allah. Kalau saja mereka menghina orang tua kita, enggak pantas kita jadikan dia teman baik, apalagi menghina Allah Azza wa Jalla ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Walam yakun lahu syarikum fil mulk, dan dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaan. Kalau dia punya sekutu, berarti itu aib baginya. Maka namanya Al-Quddus dan As-Salam. Maka dia bersih dari aib-aib tersebut. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli, dan dia tidak perlu penolong untuk menyelamatkannya dari kehinaan. Dialah yang maha menolong. Dia tidak hina, dia maha mulia. Wa kabbirhu takbira, dan muliakanlah dia dengan sebenar-benar pemuliaan. Surat Al-Isra ayat ke-111. Jadi dalam ayat ini ada perincian makna Al-Quddus dan As-Salam, yaitu sifat yang terkandung di dalamnya. Berikutnya Al-Malik wal-Alim. Nama Allah Al-Malik yang maha menguasai, dan Al-Alim yang maha berilmu. Perinciannya diantaranya disebutkan dalam surat Saba ayat 1-2. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah. Dialah yang memiliki apa yang di langit maupun di bumi. Itu sifat Allah. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Itu perincian makna nama Allah Al-Malik. Jadi enggak mungkin Allah punya nama yang maha menguasai tapi tidak punya kekuasaan. Walahul hamdu fil akhirah. Dia juga yang memiliki pujian yang sempurna di akhirat. Maksudnya dia yang pantas dipuji secara sempurna di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha hikmah lagi maha mengetahui. Nah, sekarang ayat berikutnya perincian nama Al-Alim yang maha mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Maka Allah punya nama Al-Alim, punya sifat mengetahui. Apa yang dia ketahui? Segala sesuatu. Di antaranya dirinci dalam ayat ini. Apa yang masuk ke dalam bumi, dia tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, dia pun maha mengetahuinya. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, Dia Maha mengetahuinya. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, Dia pula Maha mengetahuinya. Wa huwar rahimul ghafur, dan Dia Maha penyayang lagi Maha pengampun. Jadi ini jemaah sekalian bentuk yang ketiga, rincian sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Baik, sekarang bentuk yang keempat. Di dalam Al-Quran terdapat penetapan nama bagi Allah dan juga terdapat penetapan sifat. Jadi di ayat yang berbeda, di ayat yang berbeda, di satu ayat terdapat penetapan nama Allah, di ayat lain terdapat penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Inilah bentuk dalil yang keempat. Contohnya nama Allah Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz yang Maha Mulia atau Maha Perkasa. Maka di ayat yang lain ditetapkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut, yaitu sifat Al-Izzah, kemuliaan atau keperkasaan. Dalam surat Fatir ayat ke-10, Falillahil izzatu jami'an, maka hanya milik Allah kemuliaan atau keperkasaan itu seluruhnya, hanya milik Allah Azza wa Jalla. Iya. Begitu pula nama Allah Al-Alim. Apa sifat yang terkandung dalam Al-Alim? Al-ilmu, sifat berilmu. Maka Allah tetapkan sifat berilmu ini dalam banyak ayat. Di antaranya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak dapat meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 255. Begitu pula firman-Nya, fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Dalam surat Hud ayat ke-14, maka ketahuilah Al-Quran yang diturunkan itu dengan ilmu Allah. Maka ayat-ayat ini menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Di ayat lain menetapkan nama Al-Alim. Jadi pastilah Allah Al-Alim memiliki sifat Al-Ilm. Begitu pula nama Allah Al-Qawi. Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam sejumlah ayat Dia punya nama Al-Qawi. Pastilah nama Al-Qawi ini mengandung sifat Al-Quwah, kekuatan. Al-Qawi yang Maha Kuat, maka pasti Dia punya sifat kekuatan. Ditambah lagi ada ayat lain yang menetapkan sifat ini. Di antaranya surat Az-Zariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah tetapkan Dia punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka di ayat yang lain Dia tetapkan sifat rahmat, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 58, wa rabbukal ghafur dzur rahma, dan Rabbmu Maha pengampun, pemilik sifat rahmat, pemilik rahmat. Kemudian Allah menamakan dirinya Al-Hakim dalam banyak ayat. Maka Allah tetapkan di ayat yang lain sifat Al-Hukmu. Al-Hakim itu bisa artinya, artinya bisa bermakna dua. Yang pertama, Dia yang Maha Hikmah. Yang kedua, Dia yang berhak menentukan hukum. Iya. Maka Allah tetapkan di ayat yang lain, Dialah pemilik hukum. Surat Al-Qasas ayat 88. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Miliknya lah hukum itu, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Juga surat Al-An'am ayat 62. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah, hanya milik Allah hukum itu, dan Dia yang paling cepat hisabnya. Begitu pula Dia menamakan dirinya Al-Qadir, yang Maha Mampu. Maka dalam hadis Nabi SAW telah menyebutkan dalam doa istikharah sifat Allah Al-Qudrah, kemampuan. Yaitu kita baca dalam doa istikharah kita, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi'kudratika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, minta pilihan kepadamu dengan ilmumu, dan aku mohon kepadamu dengan kudrahmu. Ya, aku mohon kemampuan kepadamu dengan kudrahmu, kemampuanmu, sifat kudrahmu. Jadi itu sifat yang terkandung dalam nama Al-Qadir, yang Maha Mampu. Ya, begitu pula dalam Riwayat yang lain, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan ilmumu terhadap yang gaib dan kemampuanmu atas seluruh makhluk. Jemaah sekalian, ini contoh berdoa dengan tawasul dengan sifat Allah. Berdoa dengan cara tawasul dengan sifat Allah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya dengan nama Allah, tapi juga dengan sifat Allah. Iya, dengan sifat ilmu dan sifat kudrah. Kemudian contoh lain, Allah bernama Al-Basir. Maka Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis tentang sifat melihat Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak patut baginya untuk tidur. Tidur itu bagi manusia sifat kesempurnaan atau sesuatu yang normal. Kalau orang gak tidur-tidur berarti gak normal. Tapi bagi Allah, kalau kita katakan Allah tidur, itu penghinaan. Itu adalah penghinaan kepada Allah. Iya. Sebaliknya, sifat sombong, ini faidah. Ini faidah saja, gak terkait dengan bab, tapi terkait dengan permasalahan sifat Allah. Sifat sombong itu bagi Allah adalah pujian, kesempurnaan. Al-Mutakabbir, nama Allah yang maha sombong. Tapi bagi makhluk itu adalah tercelah, sangat tercelah. Maka Nabi SAW mengatakan, La yadukhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Iya. Jadi ini yang harus kita pahami, tidak semua sifat bagi Allah itu sempurna, bagi makhluk itu sifat baik. Begitu pula sebaliknya, tidak semua sifat yang baik bagi makhluk, yang normal bagi makhluk, tapi baik juga bagi Allah. Tidak. Nah, sekarang contohnya tidur, itu bagi makhluk normal, bagus. Tapi bagi Allah itu penghinaan kalau ada yang mengatakan Allah tidur. Adapun sebaliknya, sifat sombong bagi makhluk itu tercelah, tapi bagi Allah itu terpuji. Karena memang hanya Allah yang pantas untuk sombong. Baik. Yakhfidul qis wa yarfa'uhu. Allah yang menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Ya, maksudnya timbangan di akhirat kelak. Yarfa'u ilaihi amalan lail qabla nahar. Allah mengangkat kepadanya amalan malam sebelum siang. Wa amalan nahar qabla lail, dan amalan siang sebelum malam. Hijabuhun nur. Hijabnya adalah cahaya. Jadi Allah memiliki hijab yang menutupinya, yaitu cahaya. Makanya Nabi SAW ketika beliau mi'raj, beliau kemudian setelah turun ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Nabi SAW menjawab, nurun fa'anna arahu, ada cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya hijab Allah disingkap, maka cahaya-cahaya wajahnya akan membakar semua makhluk yang dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Kalau begitu, makhluk mana yang akan hancur? Semuanya, enggak ada tersisa. Kalau Allah buka hijabnya di dunia ini, semua makhluk hancur, tidak ada yang tersisa. Iya. Akan tetapi, melihat Allah, Allah menyingkap hijabnya, melihat Allah, justru di akhirat akan menjadi kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan itulah nikmat terbesar. Tapi di akhirat ini tidak mungkin. Karena kalau Allah singkap hijabnya, hancur semuanya. Nah, yang menjadi pendalilan kita adalah Nabi SAW mengatakan, man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Allah punya penglihatan yang menjangkau seluruh makhluk. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menetapkan sifat Al-Basar, penglihatan Allah Azza wa Jalla. Maka pastilah nama Allah Al-Basir yang maha melihat berarti punya sifat melihat. Baik. Kemudian yang kelima, bentuk dalil yang kelima, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan nama-namanya di dalam Al-Quran dan mengabarkan bahwa Allah melakukan perbuatan yang terkandung di dalam namanya tersebut. Bahwa Allah melakukan perbuatan yang terkandung di dalam namanya tersebut. Contohnya, Allah bernama As-Sami, dikabarkan dalam sejumlah ayat. Maka di ayat-ayat yang lain, Allah juga mengabarkan Allah melakukan perbuatan yang terkandung di dalam namanya tersebut. Yaitu apa? Mendengar. As-Sami yang maha mendengar. Maka Allah kabarkan dalam ayat yang lain, dia mendengarkan. Maka pastilah As-Sami terkandung padanya sifat As-Sam'u. Nama Allah maha mendengar, terkandung sifat padanya mendengar. Baik. Dalilnya, diantaranya surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan wanita yang mendebatmu atau berdiskusi denganmu tentang atau mengadukan suaminya kepadamu wahai Muhammad, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah maha mendengarkan dialog kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini Allah katakan Allah mendengarkan, maka pastilah Allah punya sifat mendengar yang terkandung di dalam nama As-Sami. Begitu pula surat Thaha ayat 46, Allah berfirman innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, aku mendengarkan dan melihat. Maka Allah kabarkan dia mendengar, yaitu melakukan perbuatan mendengar seperti yang terkandung dalam namanya As-Sami yang maha mendengar. Baik. Dan di sini Syekh menyebutkan banyak contoh yang lain, namun intinya sama. Intinya sama bahwa Allah mengabarkan namanya dan mengabarkan perbuatan yang dia lakukan seperti yang terkandung dalam namanya tersebut. Seperti nama Allah Al-Alim, maha mengetahui. Maka Allah kabarkan perbuatannya, dia maha mengetahui. Dia mengetahui. Itu sifat perbuatan Allah, mengetahui. Iya. Begitu pula Al-Ghafur, yang maha pengampun. Maka Allah kabarkan dalam sejumlah ayat, dia mengampuni hamba-hambanya. Begitu pula Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maka dia kabarkan dalam sejumlah ayat, dia menyayangi hamba-hambanya. Baik. Itu ringkasannya. Bentuk yang keenam, Allah Azza wa Jalla menetapkan namanya dalam Al-Quran, kemudian menafikan sifat yang bertentangan dengan sifat yang terdapat dalam nama itu. Ini bentuk dalil yang keenam yang menunjukkan setiap nama Allah mengandung sifat, yaitu Allah telah menafikan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat yang terdapat dalam nama Allah. Contohnya nama Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri serta mengurus makhluknya. Maka Allah telah menafikan sifat yang bertentangan dengan Al-Hayyul Qayyum. Apa itu? Mengantuk dan tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan sifat Al-Hayyul Qayyum, yang terkandung dalam Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Yang maha hidup artinya dia tidak tidur-tidur, dia tidak mengantuk. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang maha mengurus makhluknya, maka dia tidak mungkin mengantuk, dia tidak mungkin tidur. Kalau dia tidur berarti dia istirahat, tidak mengurus lagi makhluknya. Maka itu bertentangan dengan sifat yang terkandung dalam Al-Qayyum. Begitu pula Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Maka Allah telah menafikan sifat lemah dalam sejumlah ayat. Begitu pula nama Allah Al-Alim, Allah yang Maha Berilmu. Maka Allah telah menafikan sifat Al-Ghaflah dan Nisyan, lalai dan lupa. Kenapa? Karena dia Maha Berilmu. Enggak mungkin dia lupa dan lalai. Iya. Yang sebelumnya Al-Qawi, enggak mungkin dia lemah, enggak mungkin dia capek, dia Maha Kuat. Baik. Kemudian Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Maka Allah telah menafikan dalam sejumlah ayat sifat diberi makan, membutuhkan makan. Kenapa? Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Maka dia punya sifat Al-Ghina, kekayaan dan kecukupan. Al-Ghani, Maha Kaya atau Maha Cukup. Berarti dia punya sifat kekayaan dan kecukupan, sehingga dia enggak butuh makan, dia enggak butuh rizki dari makhluknya. Iya. Ini Allah nafikan sifat membutuhkan makan atau membutuhkan rezeki dari makhluknya atau membutuhkan pertolongan dari makhluknya. Jadi Allah nafikan sifat yang bertentangan dengan sifatnya yang terkandung dalam nama Al-Ghani. Begitu pula nama Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Maka Allah nafikan sifat membutuhkan rezeki dari makhluk. Baik. Yang ketujuh, yang terakhir, kata Syekh, terdapat dalam sejumlah hadis penetapan makna-makna dan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah. Nah, ini yang lebih apa namanya, lebih tegas lagi pendalilannya, karena ada penyebutan nama sekaligus penyebutan sifat. Jadi dalam satu hadis, kalau di bentuk sebelumnya itu dalam dalil yang berbeda, tapi ini dalam dalil yang sama. Iya. Contohnya, Nabi SAW berdoa, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang maha pertama, al-awwal, yang maha awal. Apa artinya? Nabi SAW jelaskan sendiri, falaysa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Jadi itu penafsirannya. Iya. Jadi punya nama Al-Awwal dan punya sifat yang terkandung di dalamnya. Dan ini seperti yang pernah saya sampaikan, ini yang lebih tepat daripada kita mengatakan Al-Qadim. Al-Qadim. Jadi Al-Qadim itu bukan nama Allah. Yang lebih tepat kita katakan Al-Awwal. Iya. Terdahulu, awal sama kan? Iya. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Dan engkau lah yang maha akhir. Yang maha akhir. Artinya apa? Falaysa ba'daka syai'un. Tidak ada yang kekal setelahmu. Iya. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un. Engkau adalah az-zahir. Apa arti az-zahir? Tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Kalau begitu az-zahir maknanya apa? Yang maha tinggi. Karena Nabi SAW mengatakan, tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Maka Allah yang paling tinggi. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Dan engkau lah yang maha batin. Apa arti maha batin? Tidak ada yang lebih dekat darimu kepada makhluk. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maksudnya apa? Ilmu dan pengawasan Allah maha dekat kepada kita. Iya. Jadi Nabi SAW sendiri langsung menafsirkan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-namanya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah maha pemalu lagi maha pemurah. Maha pemaru, maha pemalu, lagi maha pemurah. Ini nama Hayyun. Ini nama Allah, maha pemalu. Karimun, maha pemurah. Nah sekarang lihat sifat yang terkandung dalam nama Allah maha pemalu. Kata Nabi SAW, yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifra. Allah akan malu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya ke langit seperti ini, dua tangan disatukan kemudian diangkat menghadap ke langit. Ini cara mengangkat tangan ketika berdoa. Allah malu kalau kita sudah angkat tangan kita seperti ini lalu kita kembalikan dalam keadaan kosong. Maksudnya Allah pasti kabulkan. Jadi Allah punya nama Maha Pemalu, punya sifat malu, punya sifat yang terkandung di dalamnya. Contohnya apa Allah malu? Allah malu kalau tidak mengabulkan doa kita. Subhanallah. Beda dengan makhluk. Kalau kita banyak minta kepadanya, dia malah marah kepada kita. Ya. Dia bukan malu, dia marah kepada kita. Ya. Kalau Allah justru malu. Baik. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam yang maha menghukumi, maka kepadanya lah hukum itu diserahkan. Jadi hukum Allah yang berhak ditegakkan. Baik. Begitu pula doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah perhatikan jemaah sekalian, nama al-ghafur dan ar-rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Maka hadis ini menunjukkan Allah punya sifat mengampuni dan menyayangi. Allah punya sifat mengampuni dan menyayangi, punya sifat yang terkandung di dalam namanya. Baik. Alhamdulillah, inilah ringkasan penjelasan kaidah setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau gak ada pertanyaan gak usah dipaksakan, Bu. Berarti udah pintar semua. Apakah ada amalan khusus di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Saya pernah dengar hadis yang kurang lebih yang artinya tidak akan ditemukan hari-hari yang siapa melakukan amal soleh maka pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah bahkan bisa lebih. Hadis riwayat Bukhari, rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ma min ayyamin al-amalu salih ahabu ilaihi ahabu ila Allah fihinna min hadhihi mil ayyamil ashar. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih ahabu ila Allah fihinna min hadhihi al ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga jihad fi sabilillah tidak bisa melampauinya, tidak bisa melampaui amalan di 10 hari pertama Zulhijjah? Maka Nabi SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharja binafsihi wa malih falam yarji min dhalika bisyai'in. Tidak pula jihad fi sabilillah bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali, kata Nabi SAW, orang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Jadi dia mati syahid dan seluruh hartanya habis untuk membiayai jihad di jalan Allah. Jadi ayat hadis ini menunjukkan semua amal soleh hendaklah kita tingkatkan. Hadis ini bersifat umum. Semua amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah hendaklah kita tingkatkan. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, kajian-kajian ilmu, majelis ilmu, dan lain-lain. Jadi manfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amal soleh. Tapi adakah amalan khusus? Ada. Di antaranya berpuasa. Mulai tanggal 1 sampai 9. Ibu-ibu bisa dilanjutkan? Bisa. Baik. Di antaranya berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9. Tapi yang lebih afdal lagi tanggal 9. Hari Arafah. Namun dari tanggal 1 sampai ke 8 juga dianjurkan berpuasa. Dan lebih ditekankan tanggal 9-nya. Lebih ditekankan. Adapun tanggal 10 sampai tanggal 13 haram berpuasa. Kemudian bagi orang yang sudah berniat untuk berkorban, tidak boleh lagi potong-potong rambut tubuhnya atau kukunya. Ini gak boleh dilakukan, yang sudah niat berkorban. Tapi kalau keluarganya yang ingin dia sertakan, tidak apa-apa, boleh. Sampai disembelih korbannya, baru boleh dia lakukan. Kemudian tentunya, amalan yang sangat mulia, tanggal 10-nya adalah menyembelih hewan kurban dan sholat Id. Iya. Jadi itu diantara amalan-amalan yang dikhususkan. Tapi secara umum, semua amalan hendaklah ditingkatkan. Satu lagi, bertakbir. Ini juga dikhususkan. Jadi, dianjurkan berzikir secara umum, tapi lebih ditekankan memperbanyak takbir. Bahkan dianjurkan bagi laki-laki dikeraskan, bagi wanita tidak. Kapan mulai bertakbir? Ada dua macam bentuk takbir. Disebut takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Mutlak itu artinya kapan dan dimanapun kita dianjurkan memperbanyak takbir. Jadi ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dipadukan dengan yang lain. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La halla wa la quwata illa billah. Tapi takbirnya diperbanyak, Allahu Akbar. Kecuali bagi jamaah haji. Jamaah haji yang diperbanyak bukan takbir tapi talbiyah. Tapi bisa dia padukan juga dengan takbir. Iya. Adapun yang bukan jamaah haji, takbir. Kapan mulainya? tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad. Apa arti takbir muqayyad? Artinya terikat dengan waktu sholat. Setiap habis sholat dia bertakbir. Bisa dilakukan langsung atau berzikir terlebih dahulu. Iya. Kapan itu mulai? Tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh. Setiap habis sholat mulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu takbir yang dilakukan setelah sholat. Itu namanya takbir muqayyad. Itu takbir di Idul Adha. Adapun Idul Fitri tidak ada takbir setelah sholat. Takbirnya semuanya mutlak, umum, kapan dan dimanapun. Dan waktunya lebih singkat, yaitu sejak terbenam matahari di hari terakhir Ramadan sampai sebelum imam mulai sholat. Iya, itulah takbir Idul Fitri, waktunya lebih singkat. Kalau Idul Adha, waktunya panjang. Iya, sampai-sampai diriwayatkan para sahabat bertakbir dan di pasar-pasar bergemuruh suara takbir. Iya. Bagaimana saya, cara saya mengajak tetangga dekat saya untuk beribadah? Bahkan saya lihat dia tidak pernah sholat fardu, sholat Jumat, bahkan puasa wajib. Beliau lebih disibukkan dengan hobinya, yaitu mancing ikan dengan cara taruhan. Kalau saya nasihati, saya takut tersinggung karena umur saya lebih muda dan beliau sudah lanjut usia. Ya. Mancing ikan dengan taruhan itu termasuk judi, ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, menasihati itu termasuk berdakwah yang amalannya sangat besar. Makanya melakukannya tidak mudah, sebab pahalanya besar. Dan itu tugas para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Allah tegaskan di surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jadi perhatikanlah, hadis ayat ini menunjukkan jalan para nabi dan pengikut-pengikut mereka adalah berdakwah. Pahalanya besar, maka berat bagi jiwa kita melakukannya. Oleh karena itu, nomor satu harus kita tundukkan jiwa kita dan kenali keutamaannya dan tahu kewajiban kita. Dan itulah kewajiban kita terbesar kepada tetangga kita, mendakwahinya, menasihatinya. Iya. Jadi enggak perlu sungkan karena kita lebih muda. Rasa sungkan itu harus disingkirkan. Itu namanya menundukkan hawa nafsu, menundukkan rasa takut. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Kenapa ada sifat ini bagi milik mereka? Karena ketika melakukan ketaatan, terutama berdakwah, pasti ada yang mencela mereka. Maka kata Allah, mereka enggak takut. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Sampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau belum hafal bagaimana mau nyampaikan? Hafalkan misalkan surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sampaikan kepadanya hadis-hadis tentang kewajiban solat lima waktu. Contohnya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru jasadihi. Idza saluhat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya rusak, rusak semua amalannya. Kalau solatnya baik, baik semua amalannya. Sampaikan tentang keutamaan solat dan seterusnya. Jadi berdakwah itu sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis. Oleh karena itu, persiapkan diri sebelum menyampaikan dakwah. Iya. Kemudian diikuti dengan, ditunjang dengan pendekatan. Ya, bagus kita lakukan pendekatan dulu. Sebelum kita dakwah, kita kirimi hadiah, kita kasih hadiah dan lain-lain. Ini sangat bagus. Mengapa Allah sampai menyingkap hijabnya kepada Abdullah bin Amr? Ini maksudnya gimana? Apa ada hadisnya? Allah sampai menyingkap hijabnya kepada Abdullah bin Amr. Enggak ada hadisnya seperti itu. Kalau Allah singkap hijabnya, hancur semua kita. Nabi SAW saja enggak melihat Allah. Nurun fa'anna arahu. Ketika Nabi SAW ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Mi'raj? Kata Nabi SAW, ada cahaya, bagaimana aku bisa lihat? Jadi Nabi SAW sudah sampai pada terakhir, sudah sampai pada puncak, tinggal hijab disingkap. Tinggal hijab disingkap, maka terlihatlah Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi Nabi SAW tidak melihat. Dicek lagi hadisnya, kalau hadisnya sahih, dilihat lagi maknanya apa. Baik. Bolehkah wirid menyebut asma atau sifat Allah seperti zikir diulang-ulang terus? Bagaimana caranya? Caranya, carilah doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Itu lebih afdal. Contohnya kita sebutkan tadi dalam doa istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Ya Allah, aku minta pilihan kepadamu dengan sifat ilmumu. Kemudian aku memohon takdirmu dengan sifat kudrahmu yang maha mampu menakdirkan. Contoh lain, ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri serta mengurus makhluknya. Hayu ya qayyum. Birahmatika astagithu. Dengan sifat rahmatmu, aku mohon pertolongan. Jadi itu yang terbaik. Iya. Jadi jangan kita rangkai atau buat-buat sendiri. Ikuti seperti yang dibaca oleh Nabi SAW, itu yang terbaik. Iya. Kemudian, tidak ada di dalam syariat zikir dengan lafaz mufrad. Contohnya menyebut Allah, Allah, Allah, Allah saja. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Atau Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi. Itu tidak ada. Itu termasuk mengada-ada dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak bentuk zikir, subhanallah, alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, dan seterusnya. Jadi bacalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita berpanduan pada buku-buku doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu lebih baik. Dan setiap doa para Nabi dan Rasul selalu disertai dengan nama-nama dan sifat Allah. Coba perhatikan. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, setiap doa para Nabi dan Rasul selalu disertakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, itu lebih bagus. Ada buku doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, doa dan zikir, itu yang dipelajari. Jadi daripada kita buat-buat sendiri, maka merujuk kepada yang sudah jelas, itu lebih bagus. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, 99 nama Allah itu yang biasa dicetak di Mushaf Al-Quran di halaman sampul bagian dalam, iya kan? Begitu pula dijadikan hiasan rumah, kaligrafi, dan dinyanyikan. Itu berasal dari hadis yang lemah, hadisnya dhaif. Iya. Walaupun kebanyakan nama di situ didukung dengan dalil lain yang sahih. Saya ulangi, hadisnya itu lemah, tapi kebanyakan nama yang terdapat dalam 99 itu didukung dengan hadis lain atau ayat Quran. Hadis lain yang sahih atau ayat Quran. Seperti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Iya. Tapi ada yang tidak didukung dengan dalil lain. Contohnya apa? Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ada di situ, padahal tidak ada dalil sahih yang menentukannya. Baik, ini yang pertama yang perlu dicermati. Karena hadisnya dhaif, maka nama-nama Allah yang ada di situ tidak semua nama Allah. Sebagian besar nama Allah karena didukung dengan dalil yang lain. Maka hati-hati, harus dipelajari satu persatu. Baik, insya Allah akan kita pelajari satu persatu nama-nama Allah. Kalau tidak termasuk dalam apa yang kita pelajari, maka itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Kemudian yang kedua, menjadikannya sebagai nyanyian, nasyid, itu juga tidak pantas. Itu juga tidak pantas. Itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Mengada-ada dalam agama, menjadikan nama-nama Allah untuk sebuah nyanyian atau nasyid, maka itu tidak pantas mengada-ada dalam agama. Apalagi kalau ditambah dengan alat-alat musik, maka ini lebih tidak pantas lagi, menyebut nama-nama Allah sambil bermaksiat kepada Allah. Iya. Jadi di situ ada perbuatan bid'ah mengada-ada dalam agama sekaligus maksiat. Iya. Apalagi kalau diniatkan berzikir, maka itu bukan zikir, itu cara yang salah dalam berzikir, yaitu mengada-ada dalam berzikir. Itu bid'ah di dalam berzikir. Kalau dia niatkan untuk berzikir dengan menyebut nama-nama tersebut, enggak ada seperti itu. Tidak ada zikir seperti itu. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah mencontohkan zikir seperti itu. Iya. Wallahu alam. Barangkali kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.